Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد sini man ngapain kau pojok situ. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala. Bait baru, perhatikan. Fi izdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Fi izdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Di dalam bertambahnya ilmu, ada penghinaan terhadap para musuh. Fisdiyadil ilmi irghamul ida. Di dalam bertambahnya ilmu, ada bentuk irgham. Dari kata-kata rogham, yaitu tanah. Jadi dipakai sebutan untuk menghinakan karena seorang yang dihinakan itu hidungnya ditempelkan ke tanah. Ala ragam an fi fulan. Makanya sering ada sebutan ala ragam an fi fulan. Ragam artinya menempel tanah. Karena itu diartikan sebagai penghinaan, membuat marah. Di dalam bertambahnya ilmu, ada upaya untuk membuat musuh itu marah. Sedangkan keindahan ilmu itu adalah dengan memperbaiki amalan. Wa jamalul ilmi islahul amal. Keindahan ilmu, buahnya ilmu, manfaatnya ilmu adalah dengan memperbaiki amalan. Mana buku Muhammad? Duh, enggak ada. Bawa buku tulis. Terus dicatat. Mana ambil buku tulis? Enggak punya buku tulis juga? Terus gimana enggak punya buku tulis? Enggak punya buku apa gimana? Beli mat besok mat, ya. Insyaallah. Kita lihat punya Malik. Fisdiyadil ilm jar majrur muta'alliq dengan khabar mahdhuf takdiruhu kainun atau mustaqirun. Karena jar dan majrur selalu irobnya itu muta'alliq, keterangan. Muta'alliq itu keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Jabatan kata di dalam bahasa Indonesia itu ada 4, subjek, predikat, objek dan keterangan. SPOK. Dalam bahasa Arab, jabatan kata ada banyak. Kalau jar majrur, selalu irobnya adalah muta'alliq. Karena dia, yang namanya huruf jar pasti menerangkan. Kedudukannya sebagai keterangan. Baik itu kepada fi'il, atau kepada masdar, atau kepada amil-amil lain. Dan disebut sebagai muta'allaq. Disebut sebagai muta'allaq yang diterangkan. Jadi dalam bahasa Arab ada i'rab muta'alliq dan muta'allaq. Muta'alliq itu keterangan, muta'allaq itu yang diterangkan. Maka di sini fisdiyadil ilmi fi harfu jarrin la mahallaha min al-i'rab. La mahallalahu min al-i'rab. Isdiyad majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu wa huwa mudhaf. Al-ilm mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu. Irghamun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu wa huwa mudhaf. Al-ida mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu man'a min duhuriha at-ta'adzur li'annahu ism maksur. Wa jamalul ilm wawu ataf atau wawu istinaf untuk memulai jumlah baru. Wa jamal mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i ala ad-dhammatu ad-dhahiratu wa huwa mudhaf. Wal ilm mudhaf ilaih majrur. Islahun islah khabar marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu ad-dhahiratu wa huwa mudhaf. Wal amal mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu al-muqaddaratu mana min duhuriha ishtighalul mahal biharakati al-qafiyah, dengan harokat qafiyah. Jadi amal itu arti aslinya itu wa islahul atau islahul amali, tapi karena dia sebagai qafiyah, sebagai akhiran syair yang semuanya disukun karena lamiyah, maka terpaksa harus disukun. Ini namanya bisa dikatakan sebagai ishtighalul mahal biharokatil qafiyah atau biharokatil syair. Abu? Oman? Fizdiyadil ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal. Dan jumlah jamalul ilmu wa islahul amal la mahallaha minal i'rab, enggak punya i'rab karena dia ataf kepada jumlah yang tidak memiliki mahal. Jumlah izdiyadul ilm irghamul ida itulah mahallaha minal i'rab karena dia istinafiyah, jumlah baru. Kalau jumlah jamalul ilmi kita jadikan sebagai jumlah ataf, dia juga enggak punya i'rab karena ataf kepada jumlah yang enggak punya i'rab. Kalau kita katakan istinafiyah lagi, maka juga enggak punya i'rab lagi. Paham? Apa bilang? Insyaallah. Harus bisa. Sudah paham artinya? Fisdiyadil ilmi irghabun irghamul ida wa salahul ilmi wa jamalul ilmi islahul amal. Sudah ditulis semua artinya? Sudah, Man? Sudah, Tan? Ini untuk terakhir kalinya Imam Ibnu Al-Wardi memuji tentang kemuliaan ilmu, bahwasanya kemuliaan ilmu yang terakhir sebelum beliau beranjak kepada nasihat yang lain, karena dari kemarin masih tentang seputar ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, dan ini insya Allah yang terakhir kali. Di antara keutamaan ilmu yang terakhir adalah bahwasanya di dalam bertambahnya ilmu, di dalam seseorang menambah ilmu, itu ada upaya untuk membuat lawan itu marah. Membuat lawan, membuat musuh itu terhinakan. Jadi kamu tahukah engkau perkara yang paling membuat musuh itu marah? Adalah engkau bertambah kemuliaan. Bertambahnya kemuliaanmu itu akan menjadikan musuhmu semakin marah. Ar-ragam tadi maknanya adalah turab, karena seseorang yang dihinakan itu dijatuhkan hidungnya ke tanah. Kayak besok lagi kalau membaca ada ragam ala ragam anf, artinya itu tidak peduli. Dia mau jatuh bangun, enggak peduli gitu. Ala ragam anfi fulan. Ala ragam anfi fulan maknanya adalah enggak peduli seorang fulan tadi mau jatuh, enggak peduli. Jadi di antara keutamaan ilmu adalah membuat musuh itu marah, membuat musuh hina. Lah apakah kita punya musuh? Kamu punya musuh? Mam? Punya musuh, dia musuh tak? Siapa musuhnya? Bagaimana Imam Ibn Al-Wardi mengatakan bahwasanya di antara keutamaan ilmu adalah dengan menambah ilmu, musuh itu akan menjadi hina. Siapa musuh kita? Kamu punya musuh, Abdul Jabbar? Punya? Gak punya? Hidup damai, tentram, sentosa, adem ayem. Kamu punya musuh, Mat? Di mana? Di Sumatera sana musuhmu? Siapa jar musuhmu, jar? Siapa? Malik punya musuh, Lek? Laki-laki harus punya musuh. Laki-laki harus punya musuh. Sekarang saya tanya, siapa musuhmu? Siapa, Dit? Fatah? Nah, boleh. Siapa? Orang kafir, bukan musuh pas separingan silat, bukan. Jadi siapa musuhmu, Zan? Kudu Nabi. Siapa musuhnya? Siapa Nil musuhmu, Nil? Punya musuh atau enggak? Siapa, Man? Siapa? Yang keras? Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Siapa musuh kita? Anak-anak kecil aja siapa? Siapa lek musuhmu lek? Setan. Apa dalilnya lek? Bahwasanya setan adalah musuh. Kamu sudah hafal? Surat Fatir. Inna syaitona. Terus. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi seorang mukmin itu pasti punya musuh. Musuhnya adalah syaitan. Itu yang paling utama. Itulah musuh bebuyutan, musuh abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Siapa lagi musuhnya? Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Itu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Tidaklah aku bebaskan jiwaku dari keburukan karena sesungguhnya jiwa itu ammaroh, banyak sekali memerintahkan kepada keburukan. Jadi musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri setelah syaitan. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, karena itu jihad terbesar adalah jihadus syaitan, kemudian jiwa jihad hawa nafsu. Setelah itu baru musuh luar. Setelah itu baru musuh luar. Siapa lagi musuh kita? Siapa, Zul? Musuh kita berikutnya adalah orang-orang kufar. Musuh kita adalah orang-orang kufar. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, yukhrijunar rasula wa iyyakum." Al-kuffar adalah musuh abadi kaum muslimin. "Walan tardu 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Karena itu musuh kita adalah orang-orang kufar. Demikian juga munafikin. ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffara wal munafiqina, atau ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Demikian juga musuh kita adalah al-mubtadi'ah, musuhnya al-sunnah wal jamaah. Musuhnya al-sunnah wal jamaah di setiap zaman adalah ahlul bidah, ahlul ahwa. Mereka adalah musuh. Walaupun mereka adalah dari kalangan kaum muslimin, maka mereka dimusuhi sesuai dengan kadar kebid'ahan yang ada pada diri mereka. Semakin jauh mereka dari sunnah, maka semakin dimusuhi. Semakin dekat, maka semakin mereka didekati. Anak-anak, ayo ngaji. Ucup, sama siapa lagi itu, ayo ngaji. Karena itu tadi siapa tadi musuh kita? Sudah tahu semua? Syaitan. Kemudian yang kedua, diri sendiri. Karena itu jihadun nafas. Itu sebelum melawan orang-orang kafir, harus bisa memusuhi dirinya sendiri. Harus bisa menundukkan dirinya sendiri. Bagaimana mau jihad melawan kufar kalau tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri? Enggak bisa. Bahkan ibadah, bahkan seluruh perbuatan baik ini butuh jihadun nafas, butuh melawan jiwa. Kalau enggak dipaksa jiwa ini enggak akan pernah mau untuk diajak baik. Ngajaknya selalu buruk saja. Jadi harus dipaksa, harus dijewer, harus ditempeleng jiwanya itu. Harus dipukul, harus dimarahi jiwa kita sendiri. Karena jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Demikian juga musuh kita setelah kaum kafirin, para munafikin dan juga ahlul bidah adalah seluruh orang yang memusuhi dakwah dan ikhlas. Bukan karena masalah dunia, bukan karena masalah harga diri, bukan karena masalah yang lain, tapi karena lillah, karena lillah. Adapun bermusuhan karena masalah-masalah pribadi, maka ini dibatasi oleh Rasulullah SAW maksimal adalah 3 hari. Boleh seorang tidak menyapa, boleh seorang marah kepada kawannya karena urusan-urusan dunia, maksimal 3 hari. La yahjuru al-muslimu akhahu fauqa thalath, kata Rasulullah SAW. Maksimal 3 hari. Setelah 3 hari sudah harus baikan, sudah harus baikan. Karena itu harus tahu siapa musuh kita dari kalangan, dari syaitan. Dan syaitan ini yang paling jahat, paling licin, paling lunyu. Dia akan menyesatkan hamba dari jalan mana saja. Qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan ini yang paling bahaya. Dan sebenarnya yang lebih berbahaya lagi adalah diri kita sendiri, karena syaitan itu enggak punya kemampuan apapun kepada kita kalau enggak kita yang membukakan pintu. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Syaitan sebenarnya enggak bisa masuk ke kita kalau enggak kita sendiri yang buka pintunya. Kalau enggak kita yang teledor, enggak ngunci pintu. Syaitan sebenarnya enggak punya kekuatan. Jadi syaitan itu bisa masuk kepada dirimu karena kamu yang mempersilahkan. Karena kamu yang membukakan pintu. Karena kamu yang teledor, tidak mengunci pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama may yu'minu bil akhirat mimman huwa minha fi syak." Demikian juga dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-Ku, kamu enggak mampu. Kamu enggak memiliki kekuasaan terhadap hamba-Ku. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali yang memang sengaja ngikut kamu. Demikian juga syaitan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li." Saya sebenarnya enggak punya kemampuan apa-apa, kata syaitan. Saya cuma ngajak dan kalian langsung ikut. Salah kalian sendiri. Jadi sebenarnya musuh terbesar adalah hawa nafsu, adalah diri kita sendiri. Hawa yang ada di dalam diri manusia itulah musuh terbesar. bagi manusia itu. Karena itu, banyak-banyaklah meminta tolong kepada Allah untuk bisa menundukkan kebuasan yang ada pada diri kita, kejahatan, kedzaliman, sifat zulm. Karena manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat bawaan. Adz-dzulmu wal jahlu. Innahu kana dzaluman jahula. Dari ini air kemarin tak suruh nyimpen tuh, masih di sana. Ini. Jadi, dan salah satu cara untuk membuat musuh itu gigit jari adalah dengan belajar, menambah ilmu. Sampean mau menang musuh, melawan musuhnya, gimana caranya sampean bodoh? Bagaimana kita mau menang melawan musuh kalau kita itu gak punya pengetahuan, gak punya ilmu, kalau kita itu bodoh? Bagaimana kaum muslimin mau menang melawan kufar padahal kaum muslimin bodoh? Bagaimana caranya? Terus piye caranya pi menang? Gimana caranya mau menang? Kalau kaum muslimin rela dengan kebodohan mereka, enggak mau belajar, enggak mau mempelajari agama, piye caranya menang? Selamanya akan menjadi budaknya kufar. Karena itu kata Imam Ibnu Al-Wardi, salah satu cara untuk membuat musuh itu gigit jari, kalah maksudnya, menyesal, merana, menderita, agar dengan cara kamu itu belajar, menambah ilmu, menambah hafalan, menambah maklumat, menambah pemahaman tentang ilmu agama, ini musuhmu akan gigit jari, ngowoh musuhe. Padahal kamu gak ngapa-ngapain, padahal kamu gak menyentuhnya sama sekali. Karena itu dengan cara belajar. Karena itulah kaum kufar, mereka gak rela kaum muslimin itu belajar. Piye carane ben gak belajar yo, wong Islam iki, dia dijauhkan dari pendidikan-pendidikan yang bermanfaat, dijauhkan dari ma'had-ma'had yang bermanfaat, dari ilmu-ilmu yang benar, dijauhkan. Dikuras semangatnya, dijajah, diperangi dengan banyak sekali penyelewengan akidah, penyelewengan moral. Diperangi, pokoknya kita dijajah oleh kufar, supaya kita jauh dari ilmu agama. Karena mereka tahu, satu-satunya yang menjadikan kaum muslimin hancur, satu-satunya pintu yang menjadikan kaum muslimin itu bobrok adalah dengan bodoh dalam ilmu agama. Itu. Karena itu mereka membuat berbagai cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari ma'ahidul ilm, dari tempat-tempat ilmu, dari sumber-sumber ilmu yang bermanfaat. Bahkan pada pondok-pondok yang mempelajari ilmu agama ini gak lepas dari tipu daya kaum kufar. Ditipu, disuruh ngikuti cara mereka, metode kufar di dalam belajar. Ini bahkan yang belajar ilmu agama, bagaimana dengan belajar yang lain? Mahat-mahat ilmu yang belajar ilmu agama saja gak lepas dari penjajahan kufar, dijajah, diajak untuk mengikuti tasyabuh dengan cara mereka, dengan berseragam. Seragam ini hukumnya gak boleh, karena ini adalah metodenya ishtirakiyah. Seragam adalah metodenya ishtirakiyah untuk mensetarakan sosial. Ini adalah warisan penjajah, warisannya ishtirakiyah, enggak boleh seragam. Mewajibkan seorang di dalam belajar untuk berseragam ini enggak boleh. Jadi, mahat-mahat ilmu saja enggak lepas dari penjajahan kufar. Apalagi mahat-mahat yang lain. Karena itu ya ikhwah, ini adalah dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah selalu tiap hari, tiap malam, tiap siang, tiap kapan saja selalu yang didakwahkan adalah mengajak kepada ilmu agama? Karena itu tadi, dengan ilmu agama kaum muslimin akan menjadi jaya. Dengan ilmu agama kaum muslimin akan menjadi jaya. Kejayaan kaum muslimin adalah ada pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pada ilmu agama. Demikian juga dengan menuntut ilmu ini juga akan bisa menundukkan hawa nafsu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan faedah yang sangat bagus sekali. Bahwasannya, imamah fiddin, kedudukan di dalam ilmu agama tidak akan bisa diraih kecuali dengan sabar dan yakin. Sebagaimana dalam surat as-sajdah wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi syaratnya seorang mau jadi imam, mau jadi seorang yang pemimpin di dalam agama harus punya dua, harus punya yakin dan harus punya sabar. Kalau enggak punya itu enggak bisa. Punya sabar toh enggak punya keyakinan, maka akan ditimpa syubhat. Akan ditimpa penyelewengan pemahaman. Demikian juga kalau punya yakin saja tapi enggak memiliki kesabaran, maka akan ditimpa dengan syahwat, diuji dengan syahwat, enggak betah dengan godaan dunia, wanita dan yang semisalnya. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Tapi Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan faedah baru, bahwasannya di antara modal supaya seseorang bisa sabar ini juga ternyata enggak lepas dari yakin. Ini yang saya juga baru dapat. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan kalau dulu kita seringnya dapat harus ada yakin dan sabar. Ternyata sabar itu juga harus modalnya yakin. Beliau mengatakan seorang enggak mampu bersabar. Seseorang tidak akan mampu bersabar kalau dia itu enggak punya sesuatu yang dijadikan penenang untuk kesabarannya. Yaitu adalah yakin. Jadi seorang enggak mungkin bisa sabar dengan sempurna kalau enggak memang keyakinannya sangat sempurna. Karena itu semuanya itu bermula dari yakin, bermula dari ilmu. Makanya Al-Imam Ibn Al-Wardi mengatakan menambahlah ilmu. Karena dengan menambah ilmu seorang akan menambah keyakinan. Dengan menambah keyakinan seorang akan menambah kesabaran. Dan kalau sudah punya dua ini, maka itulah pendekar dalam agama sudah enggak terkalahkan lagi. Sudah kalau sudah punya keyakinan yang mantap, kesabaran yang kuat, maka dialah seorang imam fiddin, dialah seorang imam. Jadi dengan sabar ini juga butuh yakin. Buktinya apa? Kalau kamu tak janjiin, mau 10.000 sekarang atau 1 jam lagi tak kasih 100.000. Kalau dia enggak yakin, galah 10.000 sekarang aja engko nang pok bijuki sak jam kas gak pokoki 100.000. Tapi kalau dia punya keyakinan yang kuat, yakin bahwasanya 1 jam lagi 100.000 tadi akan datang, dia akan mampu menahan keinginannya dan bersabar dan menolak yang 10.000 tadi. Paham? Ini kata Syekhul Islam Taimiyah. Seorang tidak akan mampu bersabar kecuali dia memiliki gandolan, memiliki akar yang kuat, yang dengannya dia bisa merasa tenang dengan kesabarannya, yaitu yakin. Demikian juga, kenapa kita bisa sabar dari perkara dunia ini? Karena kita yakin nanti di akhirat itu lebih bagus. Yakin kepada janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu wa abqa. Yakin bahwasanya akhirat lebih bagus, maka dia mampu bersabar. Ditinggalkan dunia karena ada akhirat yang lebih bagus. Tapi kalau yakinnya lemah, karena itu seorang yang tidak sabar, ini karena kelemahan di dalam keyakinan, berarti dia enggak yakin. Dia kurang yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kalau seandainya dia betul-betul yakin, dia pasti akan bersabar. Ini faedah dari Syekhul Islam Taimiyah. Karena itu semuanya itu ikhwah bermula dari ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Pokoknya ilmu tok wis, ilmu. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Sebanyak mungkin, karena dengan itu engkau akan bisa memperbaiki zahir dan batin. Semuanya berawal dari ilmu. Oh enggak, kalau enggak berawal dari ilmu dari apa terusan? Adapun nanti ternyata melenceng di tengah jalan, maka perlu dibetuli lagi. Betulinya juga pakai ilmu lagi. Kalau orang punya ilmu itu seperti bengkel. Dia bisa bengkeli dirinya sendiri. Roh sarate urate di atine ana sing bengkok, dilurusno dhewe, dipijeti dhewe, diruqyah dhewe atine. Karena punya ilmu. Tapi kalau enggak punya ilmu, ya merasa sudah betul semua. Awake wis koyo wis apik, muga enggak ngerti. Ada bengkok, ada tidak lurus, ada yang patah, ada yang pecah, ini enggak tahu karena dia enggak punya ilmu. Itu bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Seorang yang tidak berilmu merasa hidupnya sudah enak-enak saja. Kenapa? Karena mengira hidupnya sudah benak kabeh karena enggak ngerti. Tapi kalau orang berilmu, dia akan selalu merasa resah karena tahu hati bagian sini bengkok, urat bagian sini bengkok, setiap hari dibetuli, setiap hari dibetuli. Itu ikhwah, keutamaan ilmu. Karena itu keutamaan ilmu sangatlah banyak. Maka semangatlah di dalam mencari ilmu, semangatlah di dalam menambah ilmu, dan setiap hari berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Tahu doanya, minta ilmu yang bermanfaat. Ini harus orang thalibul ilmi harus baca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyyu wa maulaha. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Ini yang harus kita permohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat. Itu ikhwah perkara yang terakhir kali dijadikan oleh Al-Imam Ibnul Wardi sebagai bentuk semangat untuk menambah ilmu. Karena setelah ini sudah selesai, enggak ada lagi nasihat tentang ilmu. Nanti beranjak kepada nasihat tentang ilmu nahwu. Karena ilmu yang pertama kali yang harus dipelajari setelah Al-Quran adalah ilmu nahwu. Kemudian nanti ke ilmu syair. Karena puncak dari kemampuan dalam ilmu nahwu adalah ilmu syair. Karena syair itu yang termasuk bagian ilmu bahasa yang paling sulit. Terus setelah itu apa lagi? Itu, jadi ini adalah yang terakhir dari Al-Imam Ibnul Wardi, nasihat tentang masalah ilmu. Bahwasanya di dalam menambah ilmu, itu ada upaya untuk menghancurkan, untuk membuat musuh itu merana. Jadi gak perlu membuat musuh itu merana dengan digarai, dicerca, gak perlu. Sampai belajar, musuhnya semaput dewe. Gak percaya. Sampai bertambah terus belajar, tambah pinter. Waduh, yang iri, yang gak suka, tambah semaput tambahan. Jadi gak perlu diejek, gak perlu dipukul, gak perlu dicela musuh, gak perlu. Kita menambah kejayaan, kaum muslimin bertambah jaya, bertambah bagus. Itu kaum kufar, bingungnya gak karo-karuan nih kuisan. Kalau seandainya akidah salaf menyebar di kalangan kaum muslimin, kaum kufar itu bingungnya gak karu-karuan. Itu kata Syekh Mukbil. Mereka punya tembak, mereka punya rudal, mereka punya seluruh perangkat militer. Ini mereka grogi kalau kaum muslimin itu bersatu di atas akidah yang benar itu mereka grogi. Ini kata Syekh Mukbil. Karena itu kita untuk mengalahkan kaum kufar, jangan kemudian dengan politik, jangan kemudian dengan ikut pemilu, ya tambah guyu, tambah seneng wong kafir. Itu kata Syekh Mukbil. Antum baca di Tinta Ungu. Jadi kufar mereka itu gentar tidak dengan tembak kita, tidak dengan senjata kita. Mereka gentar dengan satu, dengan akidah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin akidahnya kuat, wala-wala. Orang kafir bingung, semaput, bingung. Tapi ketika kaum muslimin diberi tipuan, diberi umpan, kemudian dicaplok sama kaum muslimin, wah ya bersorak ria kaum kufar. Karena itu demokrasi adalah tipu daya kufar untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin rame-rame nyambut, ya wis, habis sudah. Habis. Karena itu kejayaan kaum muslimin ada pada iman yang benar, akidah yang kuat. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la yafqahun, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup nasihat tentang masalah ilmu? Kalau enggak cukup tak geser. Jadi buatlah musuhmu itu merana, buatlah musuhmu itu menderita dengan cara bertambah ilmu, dengan cara bertambah baik, bertambah soleh, maka musuhmu akan semaput, musuhmu akan bingung, musuhmu akan kalut. Qala wa jamalul ilmi islahul amal, ini sebagai bagusnya penutup dari Al-Imam Ibnul Wardi bahwasannya jangan cuma menambah ilmu, jangan cuma memperbanyak ilmu, tapi ingat ada satu hal yang harus dijaga, yaitu bahwasannya keindahan ilmu, manfaat ilmu adalah dengan islahul amal, dengan memperbaiki amalan. Percuma kamu punya ilmu banyak, percuma kaum muslimin memiliki ilmu yang bergudang-gudang, berjuta-juta ilmu, kalau tidak diamalkan. Karena itu, wa jamalul ilmi, keindahan ilmu, puncak dari ilmu adalah islahul amal, adalah islahul amal, memperbaiki amalan. Dan ketahuilah ya ikhwah, bahwasanya mengamalkan ilmu itu jauh lebih berat daripada mencari ilmu. Kemarin sudah kita sebutkan, mencari ilmu itu berat, harus dengan sampai nangis-nangis, sampai semaput-semaput, sampai kejang-kejang, sampai sakit-sakit mencari ilmu. Tapi itu enggak seberapa dengan nanti ketika sampean ngamalkan ilmu, masya Allah, setannya tambah gede. Yang dikirim oleh iblis untuk menghancurkan seorang yang alim itu semakin besar. Jadi apa yang kamu temui dalam suka duka mencari ilmu ini masih belum seberapa bila dibandingkan dengan ketika seorang mengamalkan ilmu, perang akan lebih dahsyat, perjuangan akan semakin menantang ketika seorang dihadapkan dengan untuk mengamalkan ilmu. Paham? Jadi ini saya paling level pertama kan ya. Ini masih level pertama ini. Masih nyubi ini. Masih pertama, pemula. Nanti kalau sudah punya ilmu, sudah pinter, masya Allah, godaan dari mana-mana. Godaan ikhlas, godaan uang, godaan duit, godaan wanita, godaan, semuanya akan datang tumplek blek jadi satu. Ngeluh sampean. Punya ilmu itu adalah fitnah, tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memperbanyak kepada Allah untuk meminta tolong agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan. Jadi apa yang kamu dapati dari sulitnya mencari ilmu sekarang, harus melek bengi, harus begadang, harus diobrak-obrak. Sadurunge subuh di pojok kono, enak-enak turu, moro-moro diobrak-obrak, tangi-tangi-tangi. Ini masih belum seberapa. Gurung sepiro, ini masih cobaan level bawah. Cobaan lebih berat adalah ketika mengamalkan. Jadi seberat apapun engkau mencari ilmu, seberat apapun ujianmu di dalam perjalanan mencari ilmu, itu belum seberapa dibandingkan dengan perjalanan untuk mengamalkan ilmu. Dan perjalanan untuk mengamalkan ilmu itu belum seberapa bila dibandingkan dengan mendakwahkan ilmu. Dan mendakwahkan ilmu itu belum seberapa ketika harus belum tawasi bilhaq wa tawasi bisober. Karena itu levelnya itu di dalam surat Al-Asr itu, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, tentunya harus nuntut ilmu dulu. Wa amilus sholihat, level kedua. Wa tawasaw bil haq, mendakwahkan ilmu. Kemudian bersabar di atas dakwah. Itu level tertinggi sudah. Itu levelnya para anbiya, levelnya para nabi. Bersabar di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam menghadapi gempuran, serangan, cobaan, rintangan yang bertubi-tubi dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Iki level paling tinggi. Levelnya dewek-dewek wae sik. Wah sik. Belum apa-apa. Level kita belum apa-apa dibandingkan dengan levelnya para anbiya, levelnya para ulama yang mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala siang malam penuh dengan perjuangan. Badan mereka diam, tapi pikiran mereka tersiksa. Perjuangan kita belum seberapa. Paham? Jadi ini level 1. Kita belajar level 1, yaitu dalam belajar, perjuangan dalam belajar. Ini iki perjuangan dalam belajar, kita nyerah piye terusan. Ya Ndri, jangan nyerah. Ya. Baru tahap belajar, lagek belajar pirang dino, wis kudu mulai. Nyerah pisan. Jadi level masih level pertama itu, level belajar. Nanti level kedua, ketika kamu sudah punya ilmu dan mengamalkan, godaan akan lebih tinggi, tantangan akan lebih berat, cobaan akan lebih banyak. Ketika naik lagi ke level dakwah, waduh tambah banyak, tambah berat halangannya. Kemudian kalau sudah lulus kabeh, nah baru meninggal dengan tentram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas keimanan tersebut. Jadi berjuang. Kenapa, Pak? Ya. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah. Dan persiapkanlah wa'idu lahum mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwa, dari kekuatan, wa min ribatil khail, dan dengan melatih ribat, kuda-kuda, turhibuna bihi aduwallah, dengan itu kalian akan membuat takut agak musuh Allah. Naam, tapi itu setelah dengan jihadul a'd, dengan jihad badan, dengan jihad an-nafs. Kalau kita kuat dohir, kita memiliki persenjataan yang besar, tapi kalau akidah kita lemah, ilmu kita lemah, enggak bisa. Itu kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Karena itu beliau mengatakan, jangan buru-buru bahas jihad. Jihad itu butuh para rijal, para laki-laki yang kuat, para sahabat dahulu sabar. Mereka dalam kelaparan. Nah, kita esok sampai sore burung mangan ya wis apa? Sambat. Lesu aku burung mangan. Nah, itu. Para sahabat dahulu mereka dalam berjihad, mereka tahan. Karena keimanan. Itu dikatakan Syekh Mukbil dalam banyak kitab beliau, dan sudah saya nukil dalam Tinta Merah dan Tinta Ungu, alhamdulillah. Ini sebagai mukaddimah sebelum kita baca syarahnya Syekh Yahya hafizahullahu taala. Saya kira sudah cukup tadi itu. Bahwasanya dalam menambah ilmu ada irghamul ida. Ida maknanya adalah a'da. Ida adalah a'da. Kita baca sedikit dari kisah yang disebutkan oleh Syekh Yahya tentang perdebatannya Al-Imam At-Tabrani dengan Abu Bakar Al-Ju'abi. Perhatikan. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala hadzal baitu ats-tsalitsu ma yata'allaqu bi anna al-ilma man hafizahu aflaja. Itu bisa dibaca aflaha juga bisa. Artinya beruntung, aflaja artinya menang, azharo, aflaja bimakna azharo. Bait ini adalah yang ketiga tentang yang berkaitan bahwasanya barang siapa yang bahwasanya ilmu itu barang siapa yang menghafalnya maka dia akan menang. Makanya dulu para ulama mengatakan barang siapa yang punya hafalan kuat, punya hafalan banyak maka dia akan menang. Dalam berdebat, dalam segala hal, kalau menang hafalan, menang segalanya. Bi annal ilma, khabarnya adalah jumlah man hafidhahu aflaja. Jumlah khabariyah atau jumlah syartiyah boleh. Jadi bait ini, ada yang ketiga kalinya, Al-Imam Ibn Wadi mengatakan bahwasanya barang ilmu itu barang siapa yang menghafalnya maka dia akan menang. Wa'adguru kisota At-Tabrani, dan saya ingin menyebutkan kisahnya, ceritanya Al-Imam At-Tabrani, nanti disebutkan, Sulaiman bin Ahmad, namanya beliau, yang punya, beliau adalah rawi hadis At-Tabrani, rahimahullahu ta'ala, qala Adz-Dzahabi, berkata Al-Imam Adz-Dzahabi, lupa enggak tak sebutkan namanya, ya Allah, pada Al-Imam Adz-Dzahabi ini sering lewat. Qala al-Imam Adz-Dzahabi fi Siyar A'lamin Nubala, Siyar A'lamin Nubala, ini adalah kitab terjemah yang sangat bagus karyanya Al-Imam Adz-Dzahabi, sering disebut sebagai As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala. A'lam jamak dari alam, nama-nama itu. Terjemah di Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani dalam terjemahnya, dalam biografinya Imam At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad Abul Qasim kunyanya, Abul Qasim Sulaiman ibn Ahmad At-Tabrani. Qala Abul Husain Ahmad ibn Faris Al-Lughawi, berkata Abul Husain Ahmad bin Faris Al-Lughawi, sami'tul ustadha Ibn Al-Amid atau Ibn Al-Umaid yakul, aku mendengar Ustaz Ibn Al-Umaid bercerita, ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladza minar riasati wal wizarati allati ana fiha. Kata Al-Ustaz Ibn Al-Umaid, aku tidak mengira bahwasanya di dunia ini ada sesuatu yang lebih lezat, halawatan, kemanisan yang lebih lezat daripada riasah, kepemimpinan, wal wizarah, kementerian, allati ana fiha, yang saya berada di dalamnya. Wis tak kira iku kedudukan sing paling pol. Aku jadi menteri, jadi rois, jadi kepala suatu bidang, ini tak kira sudah paling hebat sudah. Tak kira itu sudah paling tujuan yang paling manis. Ternyata enggak gitu loh. Hatta syahadtu mudzakarata Abil Qasim At-Tabrani, sampai saya pada suatu hari menyaksikan mudzakarahnya, murojaahnya Abul Qasim At-Tabrani wa Abi Bakar Al-Ju'abi bi hadrati, dan demikian juga Abu Bakar Al-Ju'abi single atau battle dengan Abul Qasim At-Tabrani di dalam masalah murojaah bi hadrati, dengan kehadiranku, tak saksikan sendiri. Fakana At-Tabrani yaghlibu Abu Bakar bi kathrati hifdhihi, maka At-Tabrani mengalahkan Abu Bakar karena menang hafalan At-Tabrani. Wa kana Abu Bakar yaghlibu bi fitnatihi wa dzakahi, dan Abu Bakar Al-Ju'abi mengalahkan Imam At-Tabrani dengan kecerdikannya dan dengan kecerdasannya. Hatta irtafa'at aswatuhuma, sampai kedua suaranya mereka sedang mudzakarah, dari saling pokoknya bantah-bantahan sengit. Bantah-bantahan sengit. Wala yakadu ahaduhuma yaghlibu sahibahu, dan hampir salah satu dari keduanya enggak bisa mengalahkan yang lain. Podo, draw. Saking kuatnya podo. At-Tabrani hafalannya juara. Abu Bakar Al-Ju'abi kecerdasannya juara. Jadi sengit pertarungannya. Perdebatannya, mudzakarahnya sengit. Kemudian sampai kayaknya enggak ada yang kalah. Kayaknya draw. Faqala Al-Ju'abi, maka akhirnya ujung-ujungnya Ju'abi mengatakan, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Saya punya satu hadith, di dunia ini enggak punya kalau enggak saya sekarang ini. Gitu. Katanya Ju'abi, saya punya hadith yang di dunia ini enggak ada yang punya, cuma saya tok sekarang ini. Maka ditantang sama At-Tabrani, faqala had, ayo mana tunjukkan hadis yang katamu itu langka, yang cuma punya kamu. Faqala haddatsana Abu Khalifah Al-Jumahi. Qala haddatsana Sulaiman ibn Ayyub. Wa haddatsa bi hadithin, kata langsung dibawakan sama si Abu Al-Ju'abi. Telah menceritakan kepada kami Abu Khalifah Al-Jumahi. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ayyub, kemudian dibawakan hadisnya. Faqala At-Tabrani, waduh nek hadis iku, iku lho gurumu iku entuk kok aku. Paham? Gurumu sing kok kulak iku mau, iku lho kulake kok aku, kata At-Tabrani. Faqala At-Tabrani akhbarana Sulaiman bin Ayyub. Sulaiman bin Ayyub ini berarti gurunya Abu Khalifah Al-Jumahi. Dalam sanadnya si Al-Ju'abi. Ternyata gurunya si Ju'abi Abu Khalifah itu ternyata ngambilnya itu dari siapa? Dari At-Tabrani ternyata. Kulake lo ka aku gurumu iku lho kurake kulaknya itu lho. Ngambilnya itu dari saya. Faqala At-Tabrani akhbarana Sulaiman ibn Ayyub. Wa minni sami'ahu Abu Khalifah. Gurumu tadi yang namanya Abu Khalifah yang menceritakan kepada kamu, itu lho dengarnya itu lho kok aku, kok kamu saiki kok melete. Kok sampai nonang aku, wong gurumu itu lho, dapatnya dari aku. Fasma' minni, saiki ngene wae, dengarkan saja dari aku. Biar apa? Hatta ya'luwa fihi isnaduk, sampai supaya sanadmu itu lebih tinggi. Fa khajilal Ju'abi, maka Ju'abi merasa malu. Nah, disitulah At-Tabrani menang. Disitulah langkahnya Ju'abi terhenti dan sayap-sayapnya menjadi patah. Berhenti sudah, enggak bisa lagi mengalahkan At-Tabrani. Karena apa? Ternyata gurunya Ju'abi ngambilnya dari At-Tabrani. Maka kata si Al-Ustadz Ibnul Umayd, fawadittu. Nah itu. Fawadittu itu ucapannya Al-Ustadz Ibnul Umayd. Fawaditu annal wizarata lam takun. Nah, sejak saat itu, sejak saya menyaksikan At-Tabrani ngalahkan si Ju'abi tadi, enaknya di situ ternyata letak manisnya ilmu. Orang kalau berilmu itu ternyata menang. Maka saya berandai-andai, disitulah saya ingin, enggak ada sama sekali saya menjadi menteri, Wa kuntu ana tabroniya. Pada saat itu sekaligus saya ingin menjadi tabroni, menang di situ. Ternyata itu lebih manis, ternyata itu lebih enak daripada menjadi seorang menteri. Wa farihtu kafari, supaya saya juga bisa bahagia seperti bahagianya at-Tabrani au kama qala, atau sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar. Ini Syekh Yahya menukilkannya bimakna. Lamma ra'a min izzatil ilm, tatkala Al-Ju'abi, tatkala Al-Ustaz Ibnul Umaid, si menteri tadi melihat, menyaksikan sendiri bagaimana kedigdayaan ilmu ketika mengalahkan yang lain. Jadi menteri loh, sampai pengen apa? Wah, aku gak pengen jadi menteri. Jotan aja gitu loh. Jotan saja. Gantian saja. Biar aku yang jadi Tabrani. Karena saking nikmatnya ilmu. Syahidnya adalah di sini Tabrani mengalahkan Al-Ju'abi. Karena itu barang siapa yang memiliki ilmu, dia akan menang. Dia akan menang melawan musuh-musuhnya. Karena itu dikatakan bi annal ilma man hafizahu aflaja. Barang siapa yang memiliki ilmu, barang siapa yang menghafal ilmu, dia akan menang. Enggak terbantahkan sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kalian enggak tahu. Wes, mari wisan enggak iso dilanjut. Allah tahu, kalian enggak tahu. Wes, enggak usah takok, enggak usah apa. Selesai sudah. Tertutup sudah langsung. Kalau sudah Allah bilang wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, berarti man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Barang siapa yang punya ilmu, maka dia sudah sebagai hujjah bagi yang enggak tahu. Tutup sudah. Enggak bisa dilanjut permainannya, sudah kalah sudah. Ikhwan, yang disebutkan oleh Syekh Yahya hafizahullah taala bahwasanya barang siapa yang menambah ilmu, maka dia akan mengalahkan musuhnya. Sebagaimana perdebatan Tabrani dengan Abu Bakar Al-Ju'abi, di mana Abu Bakar Al-Ju'abi harus terbungkam dan tak bisa lagi bergerak, harus disekak mat sama At-Tabrani, enggak bisa lagi berkelit. Ya kadang-kadang seorang bersama kawannya kadang-kadang ya seperti ini, debat, tapi ya jangan dijadikan terus-terusan. Jangan dijadikan tujuannya ilmu itu untuk supaya menang debat, menang bicara. Ini bukan tujuan lillah, bukan ikhlas, enggak benar. Tapi kalau sekali-kali adu ilmu, adu hasil, ini enggak apa-apa. Dulu Abu Hanifah, Ustaz Abu Hanifah itu sering ngajak debat ngono pokoke. Ayo, gunakan ilmumu, musuh aku. Sering nantang aku koyo ngono. Enggak buah aku nyapa aku. Tapi itu enggak apa-apa, seperti itu enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk semangat dalam belajar. Tapi jangan dijadikan terus-terusan. Nanti bisa enggak ikhlas, nanti sakit sendiri. Menuntut ilmu harus ikhlas. Tapi sekali-kali enggak apa-apa menang-menangan. Enggak apa-apa untuk menumbuhkan semangat. Itu deh kawan, semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.